السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين والمسلمات ذكر juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada sore yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita dari kitab Tauhid dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan masih kita pada bab menetapkan Al-Izzah, kejayaan dan kemenangan dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Bukhari ingin menetapkan nama dan sifat Allah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aziz al hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ditetapkan nama Allah Al-Aziz yang maknanya adalah dialah yang memiliki kekuatan yang sempurna, yang tidak ada yang mengalahkannya apapun. Dialah yang menundukkan segala-galanya. Dialah yang maha kuat, yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka sudah dibacakan atau dibawakan beberapa ayat. Sekarang kita lanjutkan dari ucapan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Wa qawlu, demikian ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa qala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqulu jahannam. Hari kiamat, neraka jahannam berkata. Neraka jahannam berkata, qatti qatti wa izzatika, cukup cukup demi keperkasaanmu, demi kekuatanmu. Ucapan ini diucapkan oleh neraka jahannam ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada neraka, sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Qaf. Allah berfirman, yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yawma naqulu li jahannama, pada hari kami ucapkan kepada neraka jahannam, ayat 30, halim talati, hai neraka jahannam, apa kamu sudah penuh? Sudah penuh apa tidak? wa taqulu hal min mazid. Maka jawaban neraka jahannam mengatakan, ya Allah, apa masih ada tambahan? Padahal manusia yang masuk neraka sudah masuk semuanya. Jin-jin yang masuk neraka sudah masuk semuanya. Batu-batu masuk semuanya. Berhala-berhala masuk semuanya. Allah tanya, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa jawabannya? Ya Allah, apakah ada tambahan? Ini menunjukkan apa? Luasnya neraka. Bayangkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebutkan, yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah walaha sab'un alf zimam. Neraka jahannam kalau didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, dia memiliki 70 ribu rantai besi. Wa ala kulli zimamin sab'una alf malakin. Setiap rantai ditarik oleh 70 ribu malaikat. Bagaimana besarnya? Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, setelah neraka jahannam mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabbu qadamahu. Di sana Allah meletakkan kakinya di neraka itu. Diinjak. Allah injak neraka jahannam. Fatanzawi. Langsung neraka jahannam itu mengkerut. Wa taqul, dan dia berkata, qad wa izzatika, demi kejayaan, demi keperkasaanmu, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Di sana baru dia penuh. Maka hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, neraka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla berbicara. Neraka dijadikan oleh Allah apa? Berbicara. Dan Allah Maha Kuasa menjadikan apa saja berbicara. Kulit kita bisa bicara kok. Tangan kita bisa berbicara. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam beberapa ayat, dalam surat An-Nur di antaranya ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Hari itu yang akan bersaksi adalah lidah mereka. Wa aydihim. Demikian juga tangan mereka. Wa arjuluhum. Demikian juga kaki mereka. Bima kanu ya'malun, karena perbuatan mereka. Baik. Dalam surat Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Orang-orang kafir ini berkata kepada kulitnya, "Hai kulit, kenapa kamu ngomong? Kenapa kamu ngomong ngasih tahu Allah?" Apa jawabannya? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwal marrah. Yang menjadikan kami berbicara itu Allah. Yang mana Allah Azza wa Jalla dia yang menjadikan segala-galanya bisa bicara, termasuk neraka. Termasuk neraka jahannam Allah. Inilah dalilnya. Taqulu jahannam, berarti neraka itu bisa ngomong. Faedah yang kedua yang bisa diambil dari ayat ini, hadis ini begitu. Hadis ini menetapkan bahwasanya bersumpah dengan sifat Allah boleh. Karena wa'izzatika, demi izzahmu, kejayaanmu, demi keperkasaan. Al-Aziz Maha Perkasa. Sifatnya perkasa. Demi keperkasaanmu. Berarti boleh kita bersumpah dengan apa? Dengan si sifat. Dan ingat, ya, boleh kita bersumpah dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, bersumpah juga dengan apa? Sifat-sifat Allah. Selain itu enggak boleh. Karena Nabi SAW telah bersabda, ya, la tahlifu bi abaikum. Jangan bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah. Siapa mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini juga bisa diambil faedah menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki kaki, tetapi layak dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'. Bentuk ketidaksamaannya saja, neraka jahanam diinjak langsung mengkerut. Mungkinkah kita akan menyamakan kakinya Allah dengan kaki makhluk? Sangat tidak mungkin. Maka Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', dan tidak bisa kita ingkari karena hadis sahih. Dan tidak bisa juga kita takwil, kita selewengkan maknanya. Karena itu kaidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, al-imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib karena dalil yang sahih menetapkan. Baik. Kemudian waqala Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Kelak di hari kiamat akan tersisa satu orang, dia tinggal di antara surga dan neraka. Surga enggak, neraka enggak. Wa huwa akhiru ahli an-nari dukhulan al-jannah. Dan ternyata dialah penduduk neraka yang paling akhir masuk surga. Penduduk neraka yang paling akhir masuk jannah. Fa yaqul rabbi srif wajhi 'anil nar. Ya Rabbku, palingkanlah wajahku dari api neraka. La as'aluka ghairaha. Aku tidak minta kecuali hanya itu. Aku tidak minta kepadamu kecuali hanya itu saja. Di sini dalam ucapan Abu Hurairah ini atau dari riwayat ini tidak disebutkan izzah Allah, ya, keperkasaan Allah. Tetapi diisyaratkan. Apa isyaratnya? Ucapan seorang yukhatib rabbul alamin, berbicara kepada Allah, ada ucapan yang tidak disebut di sini, yaitu apa? Wa izzatika. Ya, wa izzatika. La as'aluka ghairaha. Ya Rabbku, demi apa? Keperkasaanmu, aku tidak minta kepadamu selain itu, yaitu apa? Dipalingkan dari api neraka. Syahid, itu ada ucapan tidak disebut di sini, wa izzatika. Dia bersumpah dengan apa? Menggunakan sifat Allah, yaitu al-izzah, keperkasaan Allah azza wa jalla. Maka sebagaimana kita sebutkan, boleh bersumpah hanya dengan nama dan sifat Allah. Kalau bersumpah dengan selain itu, yang mana disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, man halafa bighairillah faqad kafar au asyrak. Bersumpah dengan selain nama Allah, ini bisa kafir atau bisa syirik waliyadu billah. Taib. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, boleh kita meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran apa kata Allah Azza wa Jalla, walillahil asma'ul husna, milik Allah Azza wa Jalla nama-nama yang sangat indah. Fad'uuhu biha, serulah Allah dengan nama-nama itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang sangat indah, serulah Allah menggunakan nama-nama itu. Sekaligus juga sifatnya. Maka di sini wa izzatuka la as'aluka ghairaha. Wa izzatika la as'aluka ghairaha. Demi keperkasaanmu, aku tidak minta kepadamu selain dari dipalingkan dari api neraka. Jadi syahid terdapat di dalam hadis ini dan faedahnya bahwasanya boleh kita bertawassul, meminta dan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan apa? Nama dan sifat-sifatnya. Bahkan ini dianjurkan. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dari hadis Abu Hurairah ini, inilah dia permintaan yang paling agung. Ya, apa itu? Dipalingkan dari api neraka. Kenapa ini permintaan paling agung para hadirin? Indrahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kelak hari kiamat kalian akan dibalas pahala kalian itu. Nah, ini syahid ini. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Maka permintaan yang paling besar adalah dijauhkan dari apa? Dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddatsana Abu Ma'mar, kami telah diberitakan oleh Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr Al-Manqari. Abu Ma'mar namanya Abdullah ibn Amr Al-Manqari. Kemudian qala haddatsana Abdul Waris, kami telah diberitakan oleh Abdul Waris ibn Sa'id. Qala haddatsana, kami telah diceritakan oleh Husain al-Muallim. Husain al-Muallim ibn Zakwan. Qala haddatsani Abdullah ibn Buraidah, kami telah diberitakan atau diceritakan oleh Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar. Dari Yahya ibn Ya'mar, dari sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan keperkasaanmu ya Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, alladzi la yamut, yang tidak mati, wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia semuanya mati. Dikatakan di sini kana yaqul, an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Kalau ada ungkapan kana yaqul, ini menunjukkan dia ini mendengar hal ini sering. Ya, berarti ucapan ini sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa itu? A'udzu bi'izzatika La alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamur wal jinn wal insu yamutun. A'udhu, aku berlindung. Ingat, apa arti a'udhu, berlindung? Al-isti'adah yang maknanya adalah al-harab minal makhuf, lari dari apa yang kita takuti menuju yang melindungi. Itu arti a'udhu, ya, berlari dari yang kita takuti menuju yang akan melindungi. Siapa melindungi? Allah Azza wa Jalla. Di sini kita berlindung kepada Allah, Raja segala-galanya, yang maha perkasa, yang tidak ada yang mengalahkannya, yang maha jaya, dia menjayakan, dia menjatuhkan. Maka ini makna dari a'udhu, al-isti'adah, al-iltija' ilallah, berlindung kepada Allah, meminta penjagaan kepada Allah dari segala keburukan. Dan itu makna dari isti'adah, jadi berlindung dari keburukan. Kalau al-liwadah, lam waw za, itu adalah talabul khair, meminta kebaikan. Kalau isti'adah, berlindung dari keburukan. Kalau al-liwadah, meminta kebaikan. Di sini Nabi berlindung bi'izzatillah, dengan apa? Dengan izzatullah. Apa arti izzah? Keperkasaan Allah yang tidak ada yang mampu mengalahkannya. Nah, berarti apa? Nabi berlindung dengan keperkasaan, merupakan sifat. Berarti sifat ini bukan makhluk. Ya, sifat bukan makhluk. Karena kalau makhluk enggak boleh kita minta apa? Perlindungan kepadanya. Kalau minta perlindungan kepada makhluk, syirik nanti kita. Karena berlindung itu adalah ibadah. Baik. Maka Nabi SAW, makhluk yang paling tahu Allah, yang paling takut kepada Allah, dia berlindung dengan sifat Allah. Dan itu sebagaimana disebutkan adalah ibadah. Lalu Nabi mengatakan alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Justru Allah al-hayyul qayyum. Wal jinn wal insu yamutun. Jin dan manusia semuanya mati. Sebagaimana surat Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti hancur, yang tersisa hanya Allah azza wa jalla. Baik. Wal jan, ya, jan dinamakan dia jan karena dia tersembunyi. Maka jim wan nun ini menunjukkan tersembunyi. Janin, kenapa dinamakan dia janin? Karena dia berada di tempat yang tersembunyi. Maka jin ini juga tersembunyi, yang tidak dilihat oleh mata. Sebagaimana surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu melihat kalian, ya, dan kita tidak melihatnya. Adapun al-ins, manusia, kenapa dinamakan dia ins, manusia itu? Karena dia itu gampang untuk bersahabat. Maka dikatakan dia ins. Ya, gampang berteman. Ya. Begitu dilihat, orang tenang melihatnya. Aw yuhassu bihim wa yushahadun, atau namanya ins itu karena bisa disaksikan. Baik. Maka kita katakan para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, asyahid dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berlindung dengan sifat. Kalau tadi bersumpah dengan sifat. Berarti berlindung dengan sifat Allah, bersumpah dengan sifat Allah, ini hukumnya apa, Bu? Boleh. Kenapa? Sifat itu adalah bukan makhluk, dan sifat itu milik Allah dan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa? Ketika kita sakit, yang mana adalah datang salah seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, sejak aku masuk Islam ini badanku tidak pernah sehat. Lalu Nabi katakan, letakkan tangan kananmu di tempat sakit itu dan baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu baca 7 kali. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadir. 7 kali ya. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadir. Aku berlindung bi'izzatillah, dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, min syarrima ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan, wa uhadir, dan keburukan yang aku khawatirkan. Ini dia doa tersebut. Jadi setelah dibaca, sahabat ini tidak pernah sakit lagi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali? 7 kali. Bismillahnya 3 kali. Mana yang sakit itu yang dipegang. Ya, jadi jangan mata digosok, mata hilang. Nah, mana yang sakit? Dada sakit. Dada yang sakit, dada dipegang. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, al-isti'adzah adalah ibadah. Berlindung dari yang kita takuti menuju yang melindungi, ini adalah ibadah. Karena dia ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada siapa? Kepada selain Allah. Jadi karena dia ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, boleh berlindung dengan sifat. Boleh berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, hadis ini menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Hidup. Alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut. Berarti kalau tidak mati, hidup. Wal jin wal insu yamutun. Jin dan manusia semuanya apa? Mati. Yang tidak mati hanya siapa? Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Jadi dia yang terkandung di dalam hadis ini. Nah, hadis berikutnya. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ibnu Abil Aswad. Kami telah diceritakan oleh Ibnu Abil Aswad. Qala haddatsana Harami. Kami telah diceritakan oleh Harami. Qala haddatsana Syu'bah. Kami telah diceritakan oleh Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. An Qatadah, dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri. An Anas, dari Anas bin Malik. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasalam qala, Nabi bersabda, yulqa finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Qalaha, perpindahan sanad. Ya, jadi sanad lain lebih sempurna riwayatnya. Sanad ini riwayatnya pendek. Wa qala li khalifah, Khalifah Ibn Khayyal Al-Basri berkata kepadaku, haddatsana Yazid Ibn Zuraih, kami telah diceritakan oleh Yazid Ibn Zuraih an Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri, dari Qatadah As-Sudusi Al-Basri. Ahwan sebelumnya qala haddatsana Sa'id, kami telah diceritakan oleh Sa'id Ibn Abi Arubah an Qatadah, dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri an Anas, dari sahabat Anas, dipindah lagi sanadnya jalur yang lain, qalaha wa an Mu'tamir, dari Mu'tamir an, ya, aw sami'tu abi, Mu'tamir Ibn Sulaiman, ya, At-Taymi, Mu'tamir Ibn Sulaiman At-Taymi, dari Mu'tamir Ibn Sulaiman an Qatadah, dari Qatadah an Anas, dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ini riwayat yang sempurna, la yazalu yulqa fiha, terus neraka jahannam itu dituangkan isi-isinya, dilemparkan terus ke dalamnya isi-isinya, wa taqulu, dan selalu neraka itu ngomong, jahannam berkata, hal min mazid, ya Allah, apa masih ada tambahan? Ini menunjukkan luasnya dan menunjukkan dalamnya neraka jahanam. Maka pantas dan cocoklah kita banyak-banyak berlindung. Maka itu sebabnya diwajibkan berlindung dari empat hal di akhir sholat. Karena ini para jemaah, neraka ini tidak bosan-bosan, dia selalu menagih, hal min mazid, ya Allah, masih ada tambahan kah? Sebagaimana surat Qaf yang sudah kita bacakan tadi, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Hari itu kami berfirman, kata Allah azza wa jalla kepada neraka jahannam, hai jahannam, apa kamu sudah penuh? Jawabannya apa? Ya Allah, apa masih ada tambahan? Hadis ini persis para jemaah. Nabi mengatakan, la yazalu yulqa fiha, terus dituangkan isi neraka itu ke dalamnya. Wa taqul, dan Allah bertanya, dan neraka berkata, hal min mazid, ya Allah, apa masih ada tambahan? Hatta yadha fiha rabbul alamin qadamahu, sampai Allah meletakkan kakinya, diinjak. Neraka jahanam itu diinjak oleh Allah. Fayanzawi. Akhirnya neraka itu mengkerut. Ya, merkut. Begitu diinjak neraka itu apa? Mengkerut. Ba'duha ila ba'd, saling gulung dia. Begitu diinjak oleh Allah, saling gulung dia, mengkerutlah dia. Thumma taqul qad, cukup ya Allah. Di sana dia nyerah, muncul. Di sana dia apa? Menyerah. Cukup ya Allah. Neraka bersumpah, bi'izzatika, demi atau dengan keperkasaan ya Allah, wa karamika, dan kemurahanmu ya Allah, cukup. Demi keperkasaanmu, demi kemurahanmu, cukup ya Allah. Wala tazalul jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu la khalqa. Adapun surga itu semakin membesar, semakin melebar. Ya, sampai ukurannya kekurangan isi, sehingga Allah menciptakan dia isi. Allah menciptakan surga itu apa? Isi. Fayuskinahum fadlal jannah, maka yang diciptakan oleh Allah itu ditempatkan oleh Allah pada surga yang kosong. Adapun neraka sudah apa? Penuh dengan diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rawil hadis, perawi hadis kita di sini yang pertama itu Anas ibn Malik ibnu Nadhr ibn Dhamdham. Anas ibn Malik ibnu Nadhr ibn Dhamdham al-Ansari al-Khazraji, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingat salah satu sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa jumlahnya? Ada 7 orang. Abu Hurairah ibnu Umar, kemudian Anas, Aisyah ibnu Abbas, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar." Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar. "Wa Anas wal bahru kal Khudri." Anas, lautan ilmu Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri. "Wa Jabirun," yang keenam Jabir, "wa zaujatun Nabi," dan istri Nabi Aisyah. Baik. Kemudian dia datang ke Madinah, ya, atau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau orang Madinah Anas nih. Nabi datang ke Madinah wa huwa ibnu asyra sinin, ketika beliau berumur 10 tahun. Jadi Nabi hijrah, Anas umurnya berapa? 10 tahun. Dibawalah dia oleh ibunya, ibu beliau namanya Ummu Sulaim. Ibunya Anas namanya apa? Ummu Sulaim. Dibawalah oleh ibunya ke hadapan Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Sulaim menawarkan putranya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, biarlah dia tinggal di tempatmu menjadi pembantumu." Masyaallah. Nabi pun menerima tawaran ibunya. Falaziman Nabi fis safari wal hadri 10 sanawat, maka dia tetap bersama Nabi musafir maupun mukim selama 10 tahun menjadi pembantu. Ada gajinya enggak? Pakai gaji, gajinya pahala dan ilmu. Wada'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendoakan kebaikan bagi lauk bagi beliau. Apa itu? Yukthir malahu, supaya hartanya banyak. Ya, akan diulang kendang gaji. Nah, minta gaji ya. Didoakan oleh Nabi hartanya apa? Banyak. Wa ma wa waladahu, anaknya apa? Banyak. Ya. Kemudian wa an yudkhilahul jannah. Di antara doa Nabi juga Allah, Nabi Allah, Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Dalam suatu riwayat didoakan umurnya panjang. Nah, apa kata Anas? Ini riwayat ini yang ketiga masuk surga. Qad ra'aytu tsnatain, kata Anas. Aku sudah lihat dua, katanya. Harta banyak, anak banyak. Ya, anaknya sampai dihitung hampir 100. Wa ana arjus salisah, dan aku berharap yang ketiga masuk surga. Riwayat yang lain kalau umur 100 tahun juga, sampai bulu alisnya putih, ya, sampai dia mengatakan malu aku hidup sudah kali. Ya. Tufiya bil Basrah, subhanallah. Beliau meninggal di kota Iraq, Basrah. Tahun 93 Hijriah, umurnya 103 tahun, dan dia sahabat terakhir yang meninggal di Basrah. Adapun sahabat yang terakhir meninggal secara umum namanya Abu Tufail. Ya, Abu Tufail ini sahabat yang terakhir meninggal secara mutlak. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah siapa? Anas bin Malik. Umurnya berapa? 103 tahun. Baik. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yulqa fiha, terus menerus isi neraka itu dilemparkan ke dalam neraka jahannam, tetapi ternyata neraka jahannam minta tambahan terus. Sebagaimana kita sebutkan surat Qaf ayat 30, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Allah memberitakan annahu yaqul li jahannam. Allah berkata kepada jahannam, halim talati, hai neraka, kamu sudah penuh atau tidak? Kenapa ditanya oleh Allah? Karena Allah sudah berjanji akan memenuhi neraka. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Mau dipenuhi. Allah mau menepati janjinya, maka Allah tanya terus. Sudah penuh enggak kamu? Ya? Selalu Allah tanya. Lalu apa kata neraka? Hal baqiya syai'un tuziduni? Ya Allah, masih ada enggak tambah lagi katanya? Hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamahu. Setelah neraka jahannam berkata minta tambahan, maka di sanalah Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya, menginjak neraka jahannam. Fayamtali atau fatamtali, begitu Allah injak dia langsung penuh. Diinjak langsung penuh. Ya. Maka di saat itulah neraka itu tanzawi, mengkerut dan penuh, dan neraka pun minta ampun dengan mengatakan apa? Qad biizzatika wa karamika. Cukup ya Allah dengan keperkasaan-Mu dan kemurahan-Mu. Baik. Adapun surga semakin meluas sehingga banyak tempat yang kosong. Di saat itu apa yang Allah lakukan? Allah Azza wa Jalla menciptakan apa? Makhluk. Untuk apa? Untuk memenuhinya. Maka Allah Azza wa Jalla ansha'a khalqan. Allah Azza wa Jalla ciptakan makhluk khusus, maka dengan makhluk itulah Allah Azza wa Jalla memenuhi apa? Memenuhi surga. Disebutkan bahwasanya penduduk surga yang memasuki surga itu yang tahun. Begitu habis, fiha fadlu masakin. Ada yang kosong. Kalau neraka begitu diinjak penuh. Surga masih banyak yang lengang karena luasnya. Nah, coba lihat apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Segeralah menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga Rabb kalian yang lebarnya saja, lebarnya belum panjangnya, as-samawati wal ard, selebar seluas langit dan. Ada yang pernah ngukur langit? Ayo para jamaah. Ya, itu naik. Bukan panjangnya. Enggak tahu juga lebarnya. Itu naik saja dari satu langit ke langit yang lainnya. Ya. Kemudian dalam suratul Hadid ayat 21, sabiqu berlombalah menuju ampunan Rabb kalian dan surga Rabb kalian. Arduha, yang mana surga itu lebarnya ke ardis samai wal ard, seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah menjanjikan akan memenuhi surga dan neraka. Akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk. Ya, diantaranya apa? Bidadari itu para jemaah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bidadari itu diciptakan di surga oleh Allah. Beda dengan kita diciptakan dunia taat masuk surga menjadi penduduknya. Kalau tidak taat masuk neraka. Adapun bidadari tersebut Allah ciptakan dia dari surga. Dan itu yang akan memenuhi jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beberapa faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sa'atul jannah wa sa'atul nar. Luasnya surga dan luasnya neraka. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hadis ini menetapkan Allah memiliki kaki. Tentu kaki yang layak dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Buktinya tidak sama, neraka diinjak langsung penuh. Ya. Kalau kita yang ditelan sama neraka. Makhluk, bayangkan asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarah. Matahari dan bulan itu dibuat oleh Allah menjadi sapi yang terikat. Jadi sapi, para jemaah. Dibuat jadi sapi oleh Allah matahari dan bulan itu. Sedangkan kita mengetahui sekarang, ya, manusia masih memperkirakan berapa, bagaimana luasnya, besarnya matahari. Bisa masuk neraka. Dijadikan sapi. Di surga, neraka sangat-sangat luas. Kemudian kita katakan hadis ini menetapkan Allah punya kaki layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan kaki makhluknya. Kemudian berikutnya, hadis ini menetapkan bahwasanya beberapa makhluk Allah ciptakan di dalam surga. Nah, di antara yang di dunia dari surga apa contohnya? Yang di dunia sekarang ini yang ada dari surga, Hajar Aswad. Batu apa ini? Batu surga. Kemudian sungai Nil, Yuprat, Saihan, Wajihan. Adapun ya makhluk surga ada di dunia, apa itu? Kambing. Ya, binatang-binatang surga. Yang lainnya sama nama tetapi tidak serupa hakikatnya. Zaitun, rumman, delima, kurma dan yang lainnya sekedar nama saja. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berikutnya bab qaulillah ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit dan bumi dengan al-haq. Insyaallah kita ambil berikutnya. Demikian pengajian kita. Nanti malam kita lanjutkan. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.